Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wa la tu'ana ila al-zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin yumiddin. Tapi kita masih pada misal yang kelima dan keenam dari nusus yang dituduhkan kepada ahlu sunnati wal jamaah, bahasanya ahlu sunnati wal jamaah melakukan tahrif, yaitu firman Allah SWT yang menjelaskan tentang bahasanya Allah SWT bersama hamba-hambanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah SWT bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan demikian pula firman Allah SWT, huwa ma'ahum aynama kan. Dia Allah SWT bersama mereka di mana saja mereka berada. Dan telah kita lewati penjelasan dari Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala tentang bantahan terhadap syubhat ini, yang mana telah kita lewati juga bahasannya pentafsiran ma'iyah Allah SWT terhadap makhluknya melazimkan Allah SWT bercampur baur dengan makhluknya ataupun berada di tempat-tempat makhluknya. Ini adalah pentafsiran yang batil. Sebagaimana telah kita lewati bersama tentang sisi-sisi kebatilannya. Sehingga bisa dipastikan bahasanya zahir dari dua ayat di atas adalah sebagaimana yang dipahami oleh mereka para salaf. Kebersamaan yaqtadi ilmu. Kebersamaan Allah SWT terhadap hamba-hambanya, yaitu ilmunya, pengawasannya, penglihatannya, dan makna dari makna rububiyahnya Allah SWT. Yang mana kemarin telah kita lewati juga apa yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, ayat-ayat yang menunjukkan tentang ma'iyah Allah SWT yang sifatnya amah, dan ma'iyah Allah SWT bersama hambanya yang sifatnya khasah. Dikarena ma'iyah imma amah wa imma khasah. Disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala, dhabit ketentuan kapan ma'iyah itu adalah ma'iyah amah dan kapan ma'iyah tersebut adalah ma'iyah khasah. Ma'iyah tatkala dikaitkan dengan keumuman ilmunya Allah SWT, maka ini adalah ma'iyah amah. Dan ma'iyah apabila dikait dengan individu tertentu atau dikait dengan sifat, maka ini adalah ma'iyah khasah. Contoh yang dikait dengan individu tertentu seperti apa? Tatkala Allah SWT mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah SWT mengatakan, innani ma'akuma. Sungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Maka di sini dikait dengan apa? Individu tertentu. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Maka ma'iyah di sini adalah ma'iyah khasah. yang mana maknanya Allah SWT akan memberikan pertolongan, pengawasan, penjagaan, pengkokohan. Dan demikian pula tatkala dikait dengan sifat innallaha ma'al muttaqin, Allah SWT bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muhsinin, Allah SWT bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha ma'as sabirin, Allah SWT bersama orang-orang yang bersabar. Ini semua ma'iyah khasah. Sehingga tatkala kita menginginkan mendapatkan pertolongan, penjagaan, pengkokohan dari Allah SWT, jadilah orang tadi bersifat dengan sifat tadi, muttaqin, sabirin, muhsinin. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah SWT. Ini ketentuan ataupun dhabit kapan ma'iyah adalah ma'iyah amah dan kapan ma'iyah adalah ma'iyah khasah. Baik, oleh Al-Mu'alif Rahman Ta'ala, kita ulangi sedikit yang telah kita ambil kemarin karena ada kaitan yang setelahnya. Sumaqal, ya ini masih ucapan Rasulullah Rahman Ta'ala. Falafdul ma'iyyati qad ustu'mila fil kitabi wa sunnah fi mawadi', dan lafad ma'iyah, lafad ma'a, sungguh telah digunakan di dalam Al-Quran dan Sunnah fi mawadi, di beberapa tempat dalam ayat-ayat Allah SWT, di antaranya yang telah kita sebutkan tadi. Yaqtadi fi kulli mawdi'in umuran la yaqtadiha fi mawadi'il akhar aw fi mawadi'il akhar. Ini pada beberapa ayat disebutan ma'iyah memiliki konsekuensi pada setiap tempatnya perkara-perkara yang tidak ditunjukkan atau bukan merupakan konsekuensi dari ayat yang lainnya. Sehingga tadi imma ma'iyah amah wa imma ma'iyah khasah. Wala fa imma an takhtalifa dalalatuha bihasabil mawadhi', maka imma ma'iyah tersebut adalah berbeda-beda penunjukannya. Biasa ma'iyah amah, bisa ma'iyah khasah. Bihasa bil mawadi, sesuai ayatnya. Kalau disebutkan apa? Secara keumuman ilmunya Allah SWT berarti ma'iyah amah. Berarti yang maknanya ilmunya Allah SWT, penglihatan, pendengaran Allah SWT, dan makna dari makna rububiyahnya Allah SWT. Tapi tatkala dikait dengan person individu tertentu ataupun sifat, maka ini maknanya khasah sesuai dengan ayatnya. Au tadulu ala qadri mustarak baina jami'il mawarid, atau seluruhnya, atau menunjukkan kepada adanya kadar kesamaan pada semua ayat yang ada. Karena makna ma'a secara lugah Arabia adanya makna kebersamaan. Wa in imtaza kullu mawdhi'in bihasiyatin, meskipun setiap ayat memiliki apa? Kekhususan, keistimewaan. Ayat tadi imamnya 'amma dan khassa. Fa ala taqdirain laisa muqtadaha an takuna dhatu rabbi azza wa jal muhtalitan bil khalq, dan berdasarkan dua takdiran, baik itu ma'iyah amah ataupun ma'iyah khasah, tidak berkonsekuensi Allah SWT bercampur baur dengan makhluknya. Hatta yuqal qad surifat an dhahiriha, sehingga dinyatakan ayat tersebut telah dipalingkan dari makna zahirnya. Qala yadullu ala annahu laysa muqtadaha an takuna dhatu rabbi azza wa jal muhtalitan bil khalq. Dan yang menunjukkan bahasanya tidaklah konsekuensi dari kebersamaan Allah SWT dengan hamba-hambanya antakuna dhatu rabbi jalla wa ala muhtalitan bil khalq. Bahasanya zatnya Allah SWT itu bercampur baur dengan makhluknya. Di sini menjelaskan bahasanya perkara yang menunjukkan bahasanya kebersamaan Allah SWT dengan makhluknya, yang menunjukkan bahasanya Allah SWT tidak bercampur baur dengan makhluknya, annallaha ta'ala dzakaraha fi ayatil mujadalah. Bahasanya Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang ada di dalam surat Al-Mujadalah, baina dzikri umumi ilmihi. Allah SWT menyebutkan kebersamaan Allah SWT dengan makhluknya disebutkan antara keumuman ilmunya Allah SWT. Di awal ayat disebutkan tentang keumuman ilmunya Allah SWT. Di akhir ayat juga disebutkan tentang ilmunya Allah SWT. Fi awalil ayat wa akhiriha. Di awal ayat disebutkan ilmunya Allah SWT dan di akhir ayat disebutkan ilmunya Allah SWT. Faqal, Allah SWT mengatakan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu, thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Allah SWT mengatakan, alam tara, tidakkah engkau mengetahui, bahasanya Allah SWT mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ard, segala sesuatu yang ada di langit-langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Tidak ada yang terluput dari pengetahuan Allah SWT. Baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Dan tidaklah tiga orang yang merahasiakan suatu rahasia illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah SWT yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidaklah lima orang merahasiakan suatu rahasia kecuali Allah SWT yang keenamnya. Wala adna min dhalik wala akthar, tidak lebih sedikit dari itu ataupun lebih, melainkan Allah SWT mengetahuinya. Sehingga jangan sampai kita meyakini apa? Oh, tidak ada yang tahu kecuali aku. Oh, tidak ada yang tahu kecuali kita berdua. Tidak. Di sana ada Allah SWT. Dan ini yang semestinya ditanamkan pada diri-diri kita. Di mana saja berada dan kapan saja berada. Sehingga tatkala ini tertanamkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abil Is rahimahullah taala, hampir-hampir seorang tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat tidak ada satu waktu pun yang terlengahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seringnya lalai, sehingga terjadi apa yang terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, illa huwa ma'ahum aynama kanu, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di mana saja mereka berada, dimanapun mereka melakukan suatu rahasia yang mereka rahasiakan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini penyebutan ma'iyah yang sebelumnya telah disebutkan tentang bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat, summa yunabbi'uhum bima 'amilu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitakan, menghabarkan apa yang mereka lakukan. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba, ini apa? Akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang dulu kalian lakukan. Tujuannya adalah untuk iqamatul hujjah. Gak bisa ngingkari. Tatkala mengingkari, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manukisal hisab udzib. Inna allaha bikulli syai'in alim. Kemudian dipertegas bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu alim, mengetahui. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terluputkan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kalamnya beliau, sisi pendalilan dari ayat ini, fayakunu dhahirul ayah, maka zahir ayat ini, anna muqtada hadil ma'iyah ilmuhu bi'ibadihi, bahasanya konsekuensi dari kebersamaan Allah SWT di sini, ilmunya Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Wa ana la yafa'ali syai' min a'malihim, dan bahasanya Allah SWT tidak tersembunyi sedikit pun dari amalan-amalan hambanya. Bersamaan setiap amalan yang kita amalkan akan mendapatkan balasan sekecil apapun. La'anahu subhanahu muhtalitan bihim, tidaklah Allah SWT bercampur baur dengan makhluknya. Wala annahu ma'ahum fil ard, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak bersama hamba-hambanya secara zatnya di muka bumi. Sehingga ayat ini dipahami sebagaimana zahirnya. Zahirnya tidak melazimkan Allah Subhanahu wa taala bercampur baur dengan makhluk-makhluknya. Qala amma fil ayatil hadid, adapun kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam salah satu ayat dari surat Al-Hadid. Faqad dzakaraha Allahu taala masbukatan bi dzikri istiwa'ihi ala arsyih wa umumi ilmihi al-matluah bi bayani annahu basirun bima ya'malul ibad. maka sungguh Allah SWT menyebutkannya, menyebutkan kebersamaan Allah SWT dengan hamba-hambanya, masbuqatan bidzikri istiwaihi ala arsyih, didahului dengan penyebutan istiwanya Allah SWT di atas arsyih. Dan demikian pula didahului dengan keumuman ilmunya Allah SWT. Matlu abi bayani annahu basir, yang dibaca yang menjelaskan bahasanya Allah SWT melihat, bima ya'malul ibad, terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh para hamba. Faqala, Allah SWT mengatakan, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah SWT yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam kurun 6 hari. Ini termasuk maha lembutnya Allah SWT. Diciptakan langit-langit dan bumi dalam kurun 6 hari. Wa ila Allah SWT mampu untuk menciptakannya sekejap. Kun fayakun. Jadi maka terjadi. Summa istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya. Penyebutan istiwa. Kemudian penyebutan ilmunya Allah SWT, ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang masuk ke permukaan bumi dan segala sesuatu yang keluar dari permukaan bumi. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Dan demikian Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang turun dari arah atas dan segala sesuatu yang naik ke atas, ke langit. Kemudian Allah SWT menyebutkan, وَهُوَ مَعَكُمْ, dan dia Allah SWT bersama kalian, أَيْنَمَا كُنْتُمْ, di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah SWT melihat segala sesuatu yang kalian lakukan. Fayakunu zahirul ayah, sehingga zahir dari ayat ini, anna muqtada hadil ma'iyya ilmuhu bi ibadihi wa basaruhu bi a'malihim ma'auluhi alaihim wastiwaihi ala arsyih la annahu subhanahu muhtalitun bihim wa la annahu ma'ahum fil ard wa illa lakana akhirul aya munaqidan li awaliha adala ala uluhi wastiwai ala arsyih. Maka zahir dari ayat ini, ayat yang ada dalam surat Al-Hadid, bahasanya konsekuensi kebersamaan Allah SWT dalam ayat ini, ilmuhu bi'ibadih. Ilmunya Allah SWT, pengetahuan Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Wabasaruhu bi'a'malihim, dan penglihatan Allah SWT terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh para hamba. Ma'a'uluhihi alaihim, bersama Allah SWT maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Wastiwa ala arsyih, Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya. La annahu subhanahu muhtalitun bihim, tidak Allah SWT bercampur baur dengan makhluknya. Wa la annahu ma'ahum fil ard, dan tidak pula Allah SWT bersama hamba-hambanya di muka bumi ini. Wa illa lakana akhirul aya munakidan li awaliha, dan kalau tidak dipahami demikian, niscaya awal ayat akan bertentangan dengan akhir ayat. Dan ini tidak mungkin. Kalau satu ayat dengan ayat lain yang lain saja tidak mungkin kontradiksi, maka mana? Maka bagaimana lagi kalau satu ayat? Lebih tidak mungkin lagi. Karena kalau sesuatu ada kontradiksi, sebagaimana telah disebutkan, fihi al-batil, berarti ada kebatilan. Dan tidak mungkin kalamnya Allah SWT fihi al-batil. Yang menunjukkan tentang ketinggian dan istiwanya Allah SWT di atas arsy-Nya. Ini awal ayat tadi. Qala fa idza tabayyana dzalik alimna anna muqtada qawnihi ta'ala ma'a ibadihi annahu ya'lamu ahwalahum wa yasma'u aqwalihim aw yasma'u aqwalahum wa yara af'alahum wa yudabbiru su'unahum fa yuhyi wa yumit wa yughni wa yufkir wa yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudillu man yasha' ila ghairi dhalika mimma taqtadi rububiyyatuh wa kamalu sultanihi la yahjubuhu an khalqihi shay'un wa man kana hadha sya'nu fa huwa ma'a khalqihi haqiqatan walau kana fawqahum ala arsyhi haqiqatan. Maka apabila telah jelas hal ini, apabila telah jelas bahasanya wa ma'iyah Allah SWT bersama makhluknya tidak melazimkan Allah SWT bercampur baur dengan makhluk. Alimna, maka kita mengetahui bahasanya konsekuensi keberadaan Allah SWT bersama hamba-hambanya. Annahu ya'lamu ahwalahum. Allah SWT mengetahui keberadaan kondisi-kondisi hambanya. Hambanya sedang makan, Allah SWT tahu sedang apa saja. Allah SWT mengetahuinya. Wa yasma'u aqwalahum, dan Allah SWT mendengar ucapan-ucapan yang diucapkan oleh hamba-hambanya, baik yang sir ataupun yang alaniyah. Wa yara af'alahum, Allah SWT melihat perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh hamba. Wa yudabbiru su'unahum, dan Allah SWT mengatur segala keberadaan hambanya. Fa yuhyi wa yumit, Allah SWT yang menghidupkan, yang mematikan. Wa yughni wa yufkir, Allah SWT yang menjadikan seorang hamba itu kaya, dan yang Allah SWT yang menjadikan seorang hamba itu miskin. Wa yu'ti mulka may yasha, Allah SWT memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Allah SWT kehendaki, dan Allah SWT akan mengambil kekuasaan dari siapa saja yang Allah SWT kehendaki. Wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, Allah SWT akan memuliakan siapa saja yang Allah SWT kehendaki, dan demikian Allah SWT akan menghinakan siapa saja yang Allah SWT kehendaki. Ila ghairi dhalika mimma taqtadi rububiyyatuh, dan perkara-perkara yang lain yang merupakan konsekuensi dari rububiyahnya Allah SWT. Wa kamalu sultanihi, dan kesempurnaan kekuasaan Allah SWT. La yahjubuhu an khalqi syai'un, tidak tertutupi bagi Allah SWT dari makhluknya sesuatu apapun. Wa man kana hadza sya'nuh, dan Allah SWT yang demikian kondisinya. Fa huwa ma'a khalqihi haqiqatan, maka Allah SWT bersama makhluknya secara hakikinya. Walau kana fawqahum ala arsyih, meskipun Allah SWT berada di atas mereka, di atas arsy-Nya secara hakikinya. Sehingga tidak bertentangan tentang sifat ulunya Allah SWT dan kebersamaan dengan istiwanya Allah SWT di atas arsy-Nya dengan sifat kebersamaan Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Tapi pada munfaqra yang setelahnya, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang mendatang. Bi'idznillah, wallahu a'lam.